Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati wa ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir memasuki ayat 45 dari Al-Maidah, firman Allah, wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anf wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Dan telah kami wajibkan pada mereka di dalamnya, dalam Taurat, bahwa jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka, ini ketika orang melukai, demikian pula dilukai sama, sebagai kisos. Al-ayah, ayat ini berbicara tentang hukum kisos, atau dalam fikih disebut pula qawad, qaf waw dal, qawad. Disebut demikian karena yang dikisos, yang dihukum kisos, kalau dahulu diikat lehernya atau dibelenggu tangannya, kemudian diseret ke lapangan tempat dilakukan kisos padanya. Makanya disebut qawad, dari qada yaqudu, dituntun atau ditarik dengan tali. Di dalam ayat Allah menjelaskan bahwa Allah menyamakan di dalam Taurat. Tidak ada beda jiwa yang satu dengan jiwa yang lainnya. Tetapi Yahudi qatalahumullah menyelisihi syariat Allah tersebut. Di mana kalau itu dari Bani Nadhir, dianya lebih banyak tebusannya, mereka tentukan lebih banyak. Karena Bani Nadhir menurut mereka lebih mulia daripada suku atau Bani Yahudi yang lainnya. Nadhir tidak boleh dikisos terhadap Quraidhah. Artinya kalau Yahudi dari Bani Nadhir membunuh Yahud dari Bani Quraidhah, tidak boleh dikisos, tidak bisa dihukum mati karena nadir lebih tinggi kemuliaannya. Tetapi sebaliknya tidak, kalau Quraidah yang bunuh nadir maka dikisos. Sampai kemudian datang Islam, orang-orang Quraidah mengeluhkan itu kepada Rasulullah SAW dan meminta hukum kepada Rasul, maka disamaratakan. Tidak ada beda jiwa ya dengan jiwa, nyawa balas nyawa, gak peduli itu dari Nadhir, Quraidhah, Qainuqa ataupun yang lainnya. Di syariat Yahudi terdahulu yang ada hanya kisos atau al-afu, imma korban atau keluarga korban menuntut kisos atau memaafkan pelaku. Adapun tebusan, misalnya keluarga korban yang sudah nggak nuntut kisos, tapi kami minta tebusan sekian, itu tidak ada dalam syariat mereka. Ayat menyebutkan secara umum annan nafsa bin nafsi, nyawa dengan nyawa. Umum. Maknanya siapapun yang membunuh siapapun maka dikisos, kalau memang keluarganya menuntut itu. Dihukum penggal kepalanya si pelaku, itu kisos, qawat. Nyawa dengan nyawa umum Allah sebutkan. Tidak ada rincian dan penjelasan lebih detailnya seperti apa. Dari sini Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih berpendapat bahwa muslim pun, seorang muslim dikisos, dihukum mati kalau dia membunuh kafir zimmi, ahlu zimmah. Si muslim membunuh orang kafir Yahudi atau Nasrani ahlu zimmah, maka dibunuh si muslim, kisos. Dalilnya apa? An-nafs bin nafs, nyawa dengan nyawa. Sebagaimana dia membunuh nyawa, maka nyawanya dia pun harus dibunuh. Itu madhab dan ijtihad Imam Abu Hanifah. Namun jumhur ulama fuqaha tidak demikian. Karena hadis Rasulullah SAW membatasi keumuman ini. Di mana Rasulullah sebutkan, wala yaqtul muslim bikafir. Rasulullah katakan tidak boleh muslim dibunuh, yakni dihukum kisos karena membunuh orang kafir. Jika si muslim membunuh orang kafir, tidaklah dibunuh si muslim karenanya. Dihukum tetap dihukum, ada hukuman, entah itu penjara, entah itu apa. Tapi untuk dikisos, dihukum mati karena dia membunuh nyawa seorang kafir, tidak. Karena jauh dan tidak sama nilai nyawa muslim dengan nyawa kafir. Wal islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Dan Islam tinggi dan tidak mungkin ada yang lebih tinggi darinya. Tidak mungkin disamakan derajat Islam dengan kekufuran. Di Abu Dawud dan Tirmidzi, juga Nasa'i dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau ditanya, hal khassaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai, wahai Ali, apa Rasulullah mengkhususkan sesuatu untukmu? Perhatikan pertanyaan yang ditujukan kepada Ali. Apa Rasulullah mengkhususkan sesuatu? Ini hanya untuk kamu, wahai Ali, ini rahasia. Bahwasanya ini gini rahasia dikhususkan oleh Rasul, hanya Ali yang mendengar dan mengetahui itu. Jawab Ali, la illa ma fi hadza. Enggak ada, kata Ali, kecuali ini. Wa akhraja kitaban min qirabi sayfihi, sambil beliau keluarkan lembaran, oleh Ali disimpan di sarung pedangnya. Pedang antum tahu ada sarungnya begini. Begitu pedangnya dikeluarkan, diambil lembaran ini oleh Ali. Ini Rasul berikan kepadaku. Wa idza fihi, isi tulisan itu dalam surat tersebut, al mu'minun tatakafa dima'uhum wahum yadun ala man siwahum wala yuqtalu muslimun bikafir wala dhu ahdin fi ahdihi. Mu'minin sama sekufu darah mereka, enggak ada beda mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, sama. Mau dia keturunan Arab atau dia keturunan ajam, mau dia dari ahlul bait ataupun bukan, hitam ataupun putih, laki maupun wanita, sama mukminin, darah atau nyawanya sama nilainya. Wahum yad ala man siwahum, dan mereka itu satu menghadapi lawan-lawannya yang selain mereka. Saya sebutkan tadi, seorang muslim tidak boleh dibunuh karena orang kafir yang dia bunuh. Begitu pula orang yang ada ikatan perjanjian mu'ahad yang diberi suaka politik atau perlindungan oleh pemerintah. Dan ini selain terkait kisos, menjelaskan kepada kita kebohongan dan kedustaan kaum Syiah Rafidhah alaihim minallah ma yastahiqun, karena mereka menyangka bahwa Ali dikhususkan oleh Rasulullah mendapat wasiat khusus, engkau adalah khalifah, pemimpin sepeninggalku, yang kemudian dikhianati itu oleh Abu Bakar dan Umar, kata mereka. Akhzahumullah. Terbantah dengan hadis ini. Ali sendiri yang ditanya, ada kekhususan yang Rasul sampaikan? Mungkin ada sesuatu Rasul sampaikan padamu engkau sebagai khalifah, pemimpin sepeninggal Rasul. Ali jawab, enggak ada. Satu-satunya yang Rasul tinggalkan untuk Ali ini tadi, masalah kisos. Nah, dalam ayat madhab Syafi'iyah begitu pula madhab Abu Hanifah menyatakan jika seseorang melukai atau sampai memutus telinga korbannya atau mematahkan tangan korbannya, kemudian dia bunuh korbannya. Sebelum dibunuh, dia mutilasi demikian. Telinganya mungkin dipotong, na'udzubillah, kejahatan. Mungkin tangannya dicincang, kakinya, mungkin matanya dicongkel. Setelah itu baru dia bunuh korbannya. Ulama madhab Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa diperlakukan sama kepadanya, qisas. Jadi dia tidak hanya dihukum mati setelah ditangkap, tapi diperlakukan sama padanya. Dia potong telinga, dipotong dulu telinganya. Dia cincang tangan korbannya, dicincang dulu tangannya. Seperti apa dia lakukan, dilakukan padanya sama. Baru setelah itu dia dibunuh. Hal ini karena Allah katakan dalam ayat wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'ain, ayat telah ditentukan oleh Allah, nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan seterusnya. Itu kisos masing-masingnya. Kalau dia hanya dibunuh, si pelaku penggal kepalanya misalnya, tel, mati kenaan dan belum terbayar. Korbannya kan dipotong telinganya, mana kisos telinga? Sementara Allah katakan wal udhuna bil udhun, telinga dengan telinga harus dibayar dulu, dikisos dulu. Begitu pula tangan dengan tangan dan seterusnya. Tetapi dibedakan oleh fuqaha kalau itu terjadi dalam keadaan perlawanan. Ini misalnya si korban sebelum mati dia masih melawan, membela diri. Mungkin pelakunya bawa pedang misalnya, atau celurit atau apa. Dia melawan, ketika melawan akhirnya patah tangannya, kena pedangnya si pelaku. Karena dia melawan, kena sabet telinganya misalnya. Berarti si pelaku tidak sengaja memang untuk memutilasi korban. Tidak dengan sengaja memotong telinganya, tapi karena perlawanan. Maka kalau seperti itu tidak dikisos. Tidak dikisos pada telinganya, tangannya, tapi langsung dihukum mati. Bedanya yang pertama, sengaja memang dia mutlah. Dia memang memutilasi korbannya dengan sengaja. Maka beda jelas hukumnya. Dan dalam hadis Uroniin lebih tampak. Uroniin ma'ruf, orang-orang yang datang ke Madinah, singkat cerita mereka enggak tahan dengan hawa Madinah, demam. Rasul suruh keluar dari Madinah supaya sehat, sambil dibantu oleh Rasul dengan beberapa onta, diperas susunya, disuruh minum dengan kencing onta itu. Ini susu, satu gelas misalnya, dikasih setetes, dua tetes kencingnya onta, dan itu obat. Al-Muhim bersama pula dengan penggembala Rasul SAW. Ternyata mereka khianat, ontanya mereka bawa lari, penggembala Rasul dicungkil matanya oleh mereka, dicincang, kemudian dibunuh. Walhasil kemudian dikejar oleh Rasul, para sahabatnya, ditangkap semua Uroniin ini, maka dilakukan hal yang sama, dicongkeli mata mereka oleh para sahabat, kemudian mereka dibunuh. Dari situ Abu Hanifah dan fuqaha Syafi'i menyatakan sebagaimana dia melakukan dengan sengaja kepada korbannya, maka kisos sebelum kisos terhadap nyawanya, sebelum dibunuh. Ayat menyebutkan wal'ayna bil'ayn wal'udhuna bil'udhun. Ayat ini menunjukkan kisos ada, bisa diterapkan pada anggota-anggota tubuh yang Allah sebutkan dalam ayat. Mata, telinga, tangan, hidung, gigi. Berarti ada kisosnya. Orang melukai mata, membuat gigi orang tanggal, patah, telinga, tangan, semua itu ada kisosnya, bisa dilakukan kisos padanya. Dan dari keumuman ayat pula, ketika Allah katakan wal'ain bil'ain, mata dikisos dengan mata, umum Allah sebutkan mata dengan mata, maka Imam Ibnu Syubrumah berpegangan dengan ayat ini, bolehnya mata kanan atau kiri dikisos bebas. Artinya mungkin si pelaku mencongkel mata kanan korbannya, Boleh, kata Ibnu Subruma, pelaku dikisos dicongkel mata kirinya, kanan kiri, atau sebaliknya. Karena ayat menyebutkan umum, wal ain bil ain, mata dengan mata. Tidak ada rincian itu kanan ataupun kiri. Bahkan demikian pula tangan, kata Ibnu Subruma, tangan kanan maupun tangan kiri. Juga ketika Allah sebutkan secara umum, wassinna bisin, gigi dengan gigi, sehingga boleh, bisa jadi ketika dia melukai tanggal gigi seri dari korbannya. Misalnya gigi serinya ini yang patah, lepas. Maka si pelaku dikisos, ditanggalkan misalnya gigi gerahangnya yang di dalam. Atau sebaliknya, karena masing-masingnya gigi namanya. Dan Allah sebutkan secara umum, wasin bisin, gigi dengan gigi. Tanpa disebutkan rinciannya, gigi taring, gigi seri, gigi gerahang, atau yang lainnya. Itu Ibnu Subruma dan yang semadhab dengannya. Namun fuqaha lain, ulama tafsir, mengatakan tidak demikian. Mata kanan ya harus dikisos dengan mata kanan, mata kiri ya dikisos dengan mata kiri. Tidak boleh dipindah selama itu ada. Kalau dia memang melakukan pada mata kanan si korban, pelaku ini ada mata kanannya, ya gak boleh dipindah ke yang kiri. Ya kanan itu yang diambil. Sementara itu ada, artinya masih normal penglihatan dia. Sehingga makna ayat kata mereka, wal'ain bil'ain, mata dengan mata, yang dikehendaki istifa. Istifa itu mengambil hak secara utuh. Sebagaimana kamu, wahai pelaku, telah mengambil mata korbanmu, maka secara utuh diambil pula matamu. Dikisos. Sebanding kanan ya kanan, kiri ya kiri. Ayat pula ijma' para ulama bahwa dua mata manusia ini, kalau dilukai karena salah, kalau yang lewat tadi kesengajaan, kriminal memang, kejahatan, na'udzubillah. Ini kalau terjadi karena kesalahan, tidak sengaja, tapi berakibat terlukanya mata atau kedua mata korban, maka hukumnya adalah diyah, membayar tebusan kepada korban atau keluarganya. Itu kalau kedua mata. Berarti kalau satu mata yang menjadi korban, ya tebusannya setengah dia, setengah tebusannya. Kalau itu dia kamilah, tebusan secara utuh 100 ekor onta, maka nisfud dia, setengah dianya adalah 50 ekor onta. Itu pada mata normal yang melihat. Fuqaha menyebutkan jika seseorang matanya hanya satu, yang satu sudah rusak, dia hanya melihat dengan satu mata ini, kemudian dilukai sehingga rusak dan tidak bisa melihat, maka dengan itu dia menjadi buta, maka diahnya pun sama diah secara utuh 100 kerota, sama dengan dua mata. Karena dengan ini dia tidak bisa lagi melihat. Satu-satunya panca indera atau alat dia untuk melihat telah dirusak. Demikian riwayat dari Umar, Uthman, Zuhri, Qatada, Malik, Laits, Ahmad, dan Ishaq Ibnu Rahuya. Ada juga riwayat dari Masruq, Nakhai, Thawri, dari sahabat Abdullah bin Mughaffal, tetap diahnya setengah diah karena hanya satu mata. Walaupun dia dari awal memang awar, hanya punya satu mata untuk melihat. Dan ini juga dikuatkan oleh Imam Syafi'i dalam madhab beliau. Di dalam ayat ada juga perselisihan fuqaha jika al-awar yang punya satu mata melukai mata orang yang normal, yang sehat. Menurut Umar, Uthman, dan Ali, tidak ada qawatnya. Tidak ada qisasnya. Namun diganti dengan diyah kamilah, tebusan secara utuh. Gak bisa dikisos, karena kalau dikisos ini buta akhirnya. Buta total, matanya cuma satu. Sudah begitu dia melukai korbannya hingga hilang satu matanya misalnya. Mau dituntut kisos. Ya, madhab Umar, Uthman, Ali tidak adil gitu. Dalam artian kalau dia dikisos, diambil matanya, buta sudah. Sementara ini korbannya masih bisa melihat dengan satu mata. Nah, karenanya tidak bisa dikisos, namun diganti dengan tebusan dia secara utuh. Ini pendapat Imam Ahmad, dikuatkan pula oleh Atha dan Sa'id ibn Musayyib. Dan ini menegaskan kepada kita pentingnya memahami nusus dengan pemahaman salaf, dengan bimbingan sahabat tabi'in. Kalau enggak, orang berpegang dengan keumuman ayat. Enggak bisa ayat bilang wal'aina bil'ain, mata ya dibalas dengan mata. Enggak peduli ini orang matanya satu karena dia melukai mata orang yang normal jadi tinggal satu, ya dibalas mata dengan mata. Zahirnya ayat begitu memang, tapi lihat bagaimana para sahabat memahami dan mendudukkannya. Kalau dia awar tidak bisa dikisos, karena membuat dia buta total akhirnya. Tetapi dialihkan kepada pembayaran dia secara utuh 100 ekor unta. Walaupun tentu ada pendapat lain Imam Nakhai, Thauri, Abu Hanifah, termasuk Imam Syafi'i, mengatakan kalau dia memang ingin qisas ya bisa dia qisas, ambil mata si Awar. Tapi kalau dia ingin tebusan dia, maka berhak mendapat setengah dari diyahnya. Itu pendapat Syafi'i, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri. Akan tetapi kalau dilihat ayat, Allah menyebutkan wal aina bil ain, mata dengan mata. Rasulullah jadikan dia dua mata itu satu dia utuh, setengah dia 50 onta itu untuk satu mata. Qisas antara mata orang yang normal dengan orang yang matanya satu tentunya ini berbeda. Karenanya Imam Ahmad menyebutkan bahwa kalau dikisos si Awar akan menyebabkan hilang penglihatan dia sama sekali. Dan itu tidak setara pada akhirnya. Padahal ayat dari awal menjelaskan tentang kesetaraan, kesejajaran, supaya adil. Kan itu tujuannya ayat. Seperti Yahudi tadi, gak adil, gak setara. Kalau dari Bani Nadir gak boleh dikisos ini. Maka disejajarkan nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, telinga telinga, gigi gigi. Itu yang ayat ajarkan. Nah sementara pada kasus ini Imam Ahmad melihat yang gak setara, gak adil. Kalau diperlakukan kisos pada orang ini, buta dia sudah, yang satunya memang sudah rusak sebelumnya. Kemudian mata yang masih sehat diambil, dilukai, ini buta. Akhirnya gak sejajar, gak seimbang. Dan itu bukan persamaan namanya. Nah, itu yang difahami oleh Imam Ahmad, Umar, Uthman, dan Ali. Itu yang mereka sebutkan terkait ayat. Insyaallah kelanjutannya untuk pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.